La hetu jan, landeng la humbala, honeng la humbala, la ihala la mertaja, ublang la taja ko, pade la tengah rot, mare la di rade rade rusa, londu lengan, londang la imata, dile la te ingat, sabe la di len ke gata, la hetu jan, landeng la humbala. Ho le nya la humba la e hala lambu kon le saya la lon kalan buwe la ka pute pute la lam la raya lambu kon le saya la lon kalan ware la me oka pute la semayang hana la he tu jan lande la humba la ho le nya la humba la e hala la he tu jan. Nang rau akehnya serama megah, nang rau meduah pusaka kaya. Nang rau akehnya serama megah, nang rau meduah pusaka kaya. Nang rau cih ubi hase melimpah, negeri le Allah yang maha esa. Nang rau cih ubi Allah yang maha kuasa. Tak bangun, tak kembang, kesenian tetap jaga. Tak bangun, tak kembang, kebudayaan tetap jaga. Sedati rapa isaman, ranup lampuan seru deka. Tinggal, hanya di bawah tanya kadun teh pulang.